Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para akhwati fillah rahimakunallahu jami'an. Dalam membina rumah tangga, berumah tangga dengan Bani Adam, tempatnya salah dan alpa, tempatnya aib dan kekurangan, pasti akan mendapati kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Sesuatu yang pasti dirasakan oleh siapa saja yang mengarungi biduk rumah tangga. Ada pasang surut dalam perekonomian keluarga. Ada pasang surut dalam berinteraksi dengan pasangannya. Ada saat-saat bersuka cita. Ada waktu-waktu berduka lara. Ada kalanya berbahagia. Ada kalanya hidup menderita. Sunnatullah yang pasti ditimpakan kepada hamba-hambanya yang mengarungi kehidupan rumah tangga di dunia ini. Terkhusus sebagai seorang istri, dia akan merasakan dalam rumah tangganya masa-masa jenuh. Merasakan betapa berat pekerjaan rumah. Merasakan betapa berat mengurus anak-anak. Merasakan masa-masa suntuk mengkhidmat sang suami. Hal-hal yang sesungguhnya merupakan kewajiban dia. Tanggung jawab di pundak dia. Terkait dengan suaminya dan anak-anaknya. Masa-masa itu pasti ada. saat-saat itu pasti akan dialami. Ketika mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu, bersabarlah. Itu adalah ujian rumah tangga. Bersabarlah. Itu adalah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kepatuhan kita. Menguji ketundukan kita kepada bimbingan-bimbingannya. Menguji sejauh mana kita patuh, kita taat kepada syariat. Menguji keikhlasan kita dalam membina rumah tangga. Menguji kejujuran kita dalam mengurusi anak-anak dan suami. Menguji kesabaran kita, ketabahan kita dalam bab ini. Maka yang mendambakan kebaikan, yang mendambakan kelapangan, yang mendambakan kedamaian, ketentraman dalam jiwanya, lalu ketentraman bersama dengan keluarganya, maka bersabarlah. Bersabar menunaikan hak suami. Bersabar mengurusi rumah suami. Bersabar mengurusi anak-anak, terutama yang masih kecil, terutama yang wanita. Sabarlah, tabahlah. Selalu kerjakan dengan penuh keikhlasan. Kerjakan dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan penuh kejujuran. Kerjakan dengan kepasrahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan dengan ihtisabul ajr innallah, mengharapkan pahala murni dari Allah Subhanahu wa taala semata. Niatan-niatan yang mulia dengan kesabaran inilah yang akan membuahkan hasil yang lebih bagus. Letih yang dirasakan, capek yang diderita, kepenatan, itu semua akan berubah menjadi pahala besar. Berubah menjadi keutamaan yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk para istri-istri yang betul-betul bersabar. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa وَضَمَّ الْأَصْوَبِعَهُ." Barang siapa yang mengurus dua anak kecil, dua putri kecilnya hingga usia balig, maka dia akan datang pada hari kiamat, aku dan dia seperti ini. Dan beliau menggabungkan antara jari jemarinya. Jaminan surga. Lebih daripada itu, di surga nanti kedudukannya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzilah, kedudukan yang istimewa bagi siapa saja yang mengurusi kedua putrinya yang masih kecil. Diurus, dirawat, dididik dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dipenuhi kebutuhannya. Bersabar mengurusi mereka, tabah mengurusi mereka, sampai mereka balik. Entah itu ayahnya, entah itu ibunya, maka pahalanya seperti yang disebutkan. Datang di hari kiamat nanti, kata Rasul, aku dan dia seperti ini. Belum genggam jari jemarinya. Dalam Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, dakhalat alayhi imra'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'al. Masuk menemui aku seorang wanita. Bersamanya ada dua orang putri kecilnya. Dia meminta sesuatu kepada saya. Artinya dia miskin. Tidak punya apa-apa. Hanya punya dua anak kecil. Nampak dia tidak punya suami. Meminta sesuatu kepada Aisyah. Semoga Allah meridainya. Katanya Aisyah, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Ternyata tidak ada padaku apapun kecuali sebutir kurma saja. Fa'ataituha iyyaha. Aku pun memberikan kurma itu kepada perempuan tadi. Faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. Perempuan itu pun membagi kurma itu menjadi dua untuk kedua putrinya. Dan dia tidak memakan apapun daripadanya. Kemudian dia pergi keluar dari rumahku. Tidak lama berlangsung Nabi kita Muhammad datang sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, fa akhbartuh. Aku pun memberitakan kisah itu kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diuji dengan sesuatu dari putri-putri kecil ini, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka nanti menjadi satir penghalang untuknya dari api neraka. Besar pahalanya. Kesabaran seorang wanita mengurusi anak-anaknya yang masih kecil, terutama yang putri. Sabar mengurusi mereka, tabah mengayomi mereka sampai mereka besar. Berbuat baik kepada mereka, membahagiakan mereka. Walaupun dengan perjuangan, dengan pengorbanan, rela dia enggak makan, rela dia enggak minum, rela dia kelaparan, letih, lelah, capek, penat, pusing, dan yang lain-lainnya. Manakala dia bersabar, maka anak-anak dia nanti akan menjadi satir penghalang dia dari neraka. Menghijabi dia dari neraka. Selamat dari nerakanya Allah dengan sebab tersebut. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, katanya Aisyah datang kepada aku wanita miskin. Dia menggendong dua putrinya. Berarti masih kecil dalam gendongannya. Kemudian saya memberikan makan dia tiga butir kurma. Dia pun memberi satu kurma untuk masing-masing putrinya. Kemudian putri yang ketiga mau dia makan. Ternyata kedua putrinya memintanya kepada dia. Dia pun membelah dua kurma tadi yang mau dia makan tadi. Dan kemudian dia berikan kepada putrinya kembali. Tidak makan apa-apa. Katanya Aisyah, fa'ajabani sya'nuha. Sungguh kondisi dia, urusan perempuan tadi sangat menakjubkan aku. Aku takjub dengan perbuatan dia. Pengorbanan dia sebagai seorang ibu. Mengurusi kedua putrinya. Membahagiakan kedua putrinya walaupun dia tidak makan. Maka saya menceritakan apa yang dia perbuat kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inna allaha qad aujaba laha biha al-jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mewajibkan untuk perempuan tadi dengan apa yang dia perbuat tersebut, surganya. Allah mewajibkan surga untuk wanita tadi dengan sebab apa yang dia lakukan. Atau Allah akan membebaskan perempuan itu dari neraka dengan sebab tindakan tersebut. Kesabaran seorang istri, perjuangan seorang istri, pengorbanan seorang istri dalam mengkhidmat suami, dalam mengurusi rumah suami, dalam mengurusi anak-anak suaminya, anak-anaknya dia, mengurusinya, memperhatikannya, menyayanginya, kesabaran dia, pengorbanan dia diganjar dengan pahala besar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surga tempatnya, dekat dengan Rasul SAW tempatnya, dibebaskan dari neraka, diwajibkan untuknya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar pahalanya dikarenakan memang pekerjaan ini, amal ini sangat besar. Tidak semua wanita mampu melakukannya. Tidak semua muslimah mampu memperjuangkannya. Tidak mudah itu. Itu butuh kesabaran, maka bersabarlah. Itu butuh perjuangan, maka perjuanglah lillahi ta'ala. Itu butuh pengorbanan, maka berkorbanlah lillahi ta'ala. Jadilah wanita-wanita ahlul jannah melalui anak-anakmu. Jadilah wanita-wanita yang dibebaskan dari neraka dengan putri-putrimu. Jadilah wanita-wanita yang dekat manzilahnya dengan Rasulullah SAW. Dia mulqiyamah nanti, di jannah nanti, dengan sabab anak-anakmu. Bersabarlah. Bersabarlah. Apalagi ketika kondisi sang suami tidak lapang, pas-pasan, seringkalinya kurang. Bersabarlah. Hiduplah dengan prihatin bersama dengan dia. Suka dan duka bersamanya. Support dia untuk berikhtiar semampunya. Support dia untuk bersabar dengan kondisi kehidupan yang ada. Khidmat dia, bikin dia tersenyum dengan serba ketidakadaan. Buat anak-anak kamu tersenyum dengan serba ketidakadaan. Itu merupakan amal yang sangat besar. Dan juga pahala yang sangat besar. Sosok wanita salihah. Sosok wanita yang taqiyah, yang bertakwa kepada Allah. Sosok wanita yang ra'iyah, bertanggung jawab penuh akan kewajibannya. Sosok wanita yang sangat mulia. Maka bersabarlah ketika menghadapi kondisi-kondisi serba tidak ada, serba prihatin pada rumah tangga. Ada saat-saat seperti itu. Bersabarlah. Dengan kesabaran, kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Sabar itu anugerah Allah yang terbaik buat seorang muslim, muslimah. Sabar itu anugerah Allah yang terluas untuk hamba-hambanya. Rasul mengatakan dalam hadis, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Tidaklah seseorang itu diberi anugerah yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan dengan kesabarannya. Maka bersabarlah dalam menghadapi ini semua. Begitu pula ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang lapang. Dengan suami yang Allah berikan anugerah rezeki yang melimpah kepadanya. Semua serba ada. Apa-apa ada. Diberi kemudahan, diberi kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah. Tetap bersabar di atas kezuhudan. Bersabar di atas kesederhanaan. Bersabar di atas kesehajaan. Tetap apa adanya. Ditambah dengan syukur nikmat. Bersabarlah dengan kondisi itu. Jangan sampai kondisi lapang membuat engkau terlena. Lupa kewajibanmu sebagai seorang istri. Jangan terlena dengan kondisi lapang yang ada pada sang suami. Membuat engkau tidak menunaikan hak-hak sang suami. Tidak menunaikan hak-hak anak. Tetaplah bersabar di atas kondisi yang serupa, kondisi yang sebelumnya. Jangan sampai kondisi lapang yang ada pada sang suami, pada dirimu, membuat engkau lalai daripada kepada Allah, lalai dari talabul ilmi syar'i, lalai dari ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tetap harus bersabar. Bersabar untuk syukur nikmat. Bersabar untuk qanaah dengan apa yang ada. Bersabar untuk senantiasa beribadah kepada Allah di masa lapang. Bersabar untuk senantiasa dalam garis ketaatan-ketaatan kepada Allah di masa lapang. Bersabar untuk tidak berfoya-foya dengan harta yang dimiliki. Tetap harus bersabar. Bersabar untuk tidak menggunakan kelapangan rezeki, kelapangan harta untuk perkara yang sia-sia. Bahkan perkara yang melanggar agama. Tetap bersabarlah. Dalam kondisi apapun, bersabarlah. Tabahlah. Ujian dengan kepahitan, hadapi dengan kesabaran. Ujian dengan kelapangan, hadapi dengan syukur, nikmat, dan kesabaran pula. Sabar dan bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang nanti akan membuat hati kita lapang. Hati kita luas. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dengan kesabaran ini, dengan ketabahan ini. Rumah tangga akan terjaga. Keharmonisannya, keromantisannya, kehangatannya, kasih sayangnya, kelembutannya, sakinahnya, rahmahnya, mawaddahnya. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Itu semuanya dengan sabar. Ada sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ada sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Ada sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah. Tabaraka wa ta'ala. Bersabarlah terkait dengan rumah tangga kalian. Kerjakan perintah-perintah agama terkait dengan rumah tangga. Jauhi larangan-larangan agama terkait dengan rumah tangga. Bersabarlah. Istiqomahlah untuk bersabar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah yang terbaik untuk rumah tangga kita semua. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, dikala lapang, dikala susah, semuanya hadapi dengan kesabaran, perjuangan, pengorbanan, dan ketika yang lebih, ditambah lagi dengan syukur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, kelancaran kepada kita dalam berumah tangga, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan anugerah kepada rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Syukur ketika lapang, sabar ketika dalam ujian. Semoga berbahagia selalu di dunia bersama keluarga, berlanjut di yaumul qiyamah nanti bersama keluarga dari dunia dan akhirat. Saya cukup sekian untuk tema, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian semuanya. Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya membangun masjid dengan uang riba? Tidak barokah. Semestinya tempat-tempat ibadah kaum muslimin dibangun dengan harta-harta yang bersih, halal tayyib. Jangankan kaum muslimin, dulu orang-orang musyrikin Quraisy jahiliyah ketika hendak membangun Ka'bah, mereka sebab berkomitmen hanya menggunakan harta mereka yang terbaik. Tidak ada unsur riba dan segala macamnya. Dikarenakan mereka tahu yang mereka bangun dari rumahnya Allah Azza wa Jal, Baitul Ka'bah. Apalagi kaum muslimin dalam bab ini. Terkait dengan penggunaannya, sebagian ulama membolehkan. Uang-uang riba dialokasikan kepada tempat-tempat ibadah. Karena uang riba itu haram bagi pemiliknya, halal bagi yang lainnya. Ada yang mengadakan alokasinya untuk fasum, ada yang mengadakan alokasinya untuk fakir miskin yang membutuhkan. Ada boleh mengatakan boleh juga untuk tempat-tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Cuman secara keberkahannya tidak barokah. Ketika kita mau membangun atau membantu pembangunan masjid dan semisalnya dari tempat-tempat ibadah, tempat-tempat tarbiyah, gunakan uang terbaik kita. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan menggapai albir, semua kebajikan aljannah, hingga kamu menginfakkan dari apa yang kamu cintai. Adapun terkait dengan salat di dalamnya, diperbolehkan. Karena mungkin sebagian kita enggak tahu itu masjid dibangun pakai uang apa. Kita sebagai umat Islam diperbolehkan salat di masjid manapun yang dibangun oleh kaum muslimin selama tidak ada kuburan di dalamnya. Cuma yang dianjurkan adalah kepada para muhsinin supaya memberikan yang terbaik ketika membangun masjid atau lembaga tarbiyah atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih baik memondokkan anak di lingkungan kita, tapi kita tahu kondisi jeleknya? Ataukah dipondokkan ke tempat yang lain? Ini dengan kondisi pertanyaan yang ada ya. Anggaplah di tempat sekitar kita itu tidak bagus. Entah lingkungan atau mungkin pondoknya kurang koordinasi dan segala macamnya. Masih carut marut. Belum menampakkan kebaikannya. Enggak ada hasilnya. Kalau demikian keadaannya, tentu memondokkan ke tempat yang lain yang dianggap bagus segala sesuatunya itu lebih afdal. Nah, cuman dipastikan terlebih dahulu yang di tempat kita adalah pondok yang kurang bagus. Karena khawatir hanya pandangan pribadi saja. Dia sudah bagus, masya Allah jalan, cuman secara pribadi ada ketidakcocokan sehingga mengatakan tidak bagus. Kalau yang demikian, maka hendaknya kita membuang ego kita, buang perkara-perkara pribadi, bergabung dengan yang lainnya, muwafaqatul ikhwah, menyepakati para ikhwah yang lain dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah. Itu perangai yang sangat bagus. Jangan suka mukhalafah. Jangan suka berbeda atau menyelisih para ikhwah selama hal tersebut perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Justru ketika di sekitar kita itu ada ma'had yang bagus. Untuk anak-anak itu lebih bagus ditempatkan di tempat sekitar kita. Baru ketika anak tersebut memiliki kemampuan mandiri, bisa mengerjakan semuanya sendiri, siap untuk rihlah ilmiah, baru kemudian rihlah ilmiah ke tempat-tempat yang lain untuk menimba ilmu dari para duat, asatidah, para ulama yang lainnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Khulasanya adalah pilihkan yang terbaik untuk tarbiyah anak-anak kita. Ini yang bisa saya utarakan. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.